شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا cuman beliau yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatir untuk dijadikan kuburan beliau sebagai masjid. Ruya bi fathil kha yakni khushiya wa bi khashiya riwayat yang lain dhammuha yakni khushiya fa alal fathi akun huwa alladhi khashiya dhalika. Kalau difathahkan maka yang khawatir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahum an yadfanuhu ayudfinuhu fil makan ladhi kubida fihi. Dan Rasulullah SAW merintahkan para sahabatnya untuk beliau dikubur di mana beliau meninggal dunia. Dan ini khusus untuk para nabi, di mana mereka meninggal maka disitulah dikuburkan. Wala riwayatid dham, kalau diriwayatkan dengan dham yakni khusya, yuhtamalu ayyakuna sahabatuhum alladhina khafu ayyaka'a dhalika min ba'dil ummah. Kalau khusya berarti yang khawatir di sini adalah para sahabat. Sahabat khawatir jangan sampai orang-orang menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Falam yubrisu qabrahu, sehingga mereka tidak menampakkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khasyata ayyaka dhalika min ba'dil ummah, khawatirnya orang-orang melakukan itu. Jadi, yani sebagian umat akan melakukan ibadah dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Guluan wa ta'zima, sebagai perbuatan gulu dan pengagungan yang berlebihan. Bima abda wa 'ada minan nahi wa tahdhir minhu wa la'ni fa'ilihi. Barakallahu fikum. Di mana Rasulullah SAW menampakkan dan mengulang-ulangi larangan ini, peringatan ini kepada umat, jangan sampai mereka menjadikan kuburan sebagai tempat sholat atau masjid. Wala'ana fa'ilahu, bahkan Rasulullah melaknati orang-orang yang melakukannya. Barakallahu. Waqal Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, walihada balagal muslimuna fi saddid dari'ati fi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu balaga, betul-betul kaum muslimin ekstra dalam masalah menutup celah, jangan sampai ada orang yang menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada orang yang melakukan ibadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alau hitana turbatihi wa saddu al-madkhala ilaihi, maka alau hitana turbatihi, maka pemerintah Saudi ya secara khusus dalam masalah ini, dan sebelumnya barakallahu fikum, dari zaman dahulu sudah ada usaha upaya ini, ditinggikan kuburan, ditinggikan temboknya, wasaddul madkhala ilaihi, dan ditutup jalan masuk ke dalam kuburan itu. Waja'aluha mahdaqatan bi qabri sallallahu alaihi wasallam, thumma khafu ay yattakhadha mawdi'a qabrihi qiblah. Barakallahu bikum. Beliau sangat khawatir, nanti dikhawatirkan oleh para sahabat, jangan sampai Rasulullah kuburan beliau dijadikan kiblat. Ilkana mustaqbilal musallin, karena memang di hadapan orang-orang yang salat. Fatutasawwaru salatu ilaihi bi suratil ibadah. Maka ya boleh jadi ada orang menghadap ke kiblat tapi sekaligus menghadap kuburan, ya niatannya ya la ilaha illallah menyembah kuburan itu. Fabanau yudra jidaraini min ruknail qabri asyimaliyaini, maka penguasa pemerintah membangun jidra jidaraini, dua dinding, min ruknail qabr, dari dua sisi kuburan, kiri kanannya. Wa harrafuhuma hatta iltaqaya ala zawiyatin musallatah. Dan mereka mengarahkannya, membangunannya agak miring sampai bertemu dua ujung sehingga bentuknya, bentuk bangunan yang menutupi kuburan Rasulullah SAW bentuknya segitiga dari satu sisi, dari sisi shimalnya, hatta la yatamakkaru ahadun min istiqbali qabrihi, dari sisi mana ini, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ini kiblat, barakallahu, ini arah kiblat. Kemudian di sini kuburan, karena sebenarnya itu di luar kuburan. Di luar di masjid. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini rumah beliau, di sini masjid. Paham barakallahu. Dikubur beliau di sini, akhirnya ternyata ada peluasan masjid. Akhirnya masuklah barakallahu bikum, kuburan itu di area masjid. Akhirnya pemerintah dan penguasa membuat apa? Membuat bangunan yang menutupi kuburan itu, bentuk segitiga begini. Jadi tidak ada seorang pun yang dianggap menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau Musa'ib rahimahullah taala, di sini ada catatan kaki barakallahu fikum dari Talik sama Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala yang ada catatan kakinya, ada perhatikan. Wa kana hadzal wad'u qad ja'ala al-qabra lasiqan bil jidar alladhi fihi babur rahmah. Dengan bentuk yang seperti ini jadilah kuburan lasiqan bil jidar. Ada ja'al al-qabr lasiqan bil jidari alladhi fihi babur rahmah, yani nempel dengan babur rahmah. Padahal kena kada usila hadzal wad' wa ukhliya ma haula al-qabri min jihatihi al-arba'. Akan tetapi ini sudah diubah dari posisi ini, dari wa ukhliya ma haula al-qabr, dan dikosongkan apa yang ada di sekitar kuburan, min jihati al-arba', dari sisi yang empatnya. Wa asbaka kathirun minal musallina yastaqbilunahu mimman yakunu fil mawdhi'il khasi bil aghwat. Wa asbada, jadilah banyak orang-orang yang melakukan salat menghadap ke kuburan, mimman yakunu fil mawdhi'il khasi bil aghwat, yang merupakan tempat khusus aghwat. Atau aghwat ini apa maksudnya? Ada situ aghwat artinya apa? Saya coba cari Abu Yusuf. Wa fil makan khas bin nisa, dan di tempat khusus untuk perempuan. Wa asbaha urdatan li ayyutafa bihi, karena sudah berubah model. Jadi akhirnya ada orang di kesempatan untuk tawaf walaupun sudah di tembok tinggi dan tidak ada yang bisa melihat langsung kuburannya, tapi ada saja orang yang melakukan tawaf. Wa qad raitu katsiran minal amma yatufuna bihi, kata Syekh bin Baz. Aku sudah melihat banyak orang-orang awam tawaf di kuburan itu. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhawiluna tamassuha bihi laula man'ul jund alladhi yukhassasu alladhina khassasathumul hukumatu as-saudiyah lidzalikal man'. Wa yuhawiluna tamassu, dan mereka mencoba berusaha untuk mengusap dinding itu atau bagian yang dianggap itu adalah dinding kuburan. Seandainya saja tidak dihalangi oleh para tentara yang dikhususkan untuk menjaga jangan sampai ada orang yang melakukan perbuatan itu. Barakallahu fikum. Di sana ada memang ada polisi-polisi, ada tentara-tentara. Tidak boleh entemu orang lewat di sana, memang disilakan untuk orang-orang melakukan ziarah sambil lewat memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Sambil lewat saja. Barakallahu fikum. Tidak boleh, tidak bakal boleh orang mau bacium di situ atau badekat barakallahu fikum, atau mengheningkan cipta atau bagaimana. Tidak boleh barakallahu fikum. Diusir sama haji, sama tentara. Ya haji, ya haji, ya Allah, ya Allah. Barakallahu fikum. Seandainya dibiarkan kelas, entah apa yang dilakukan oleh orang-orang di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib al-Abwati di pekerja. Sebenarnya tempat yang khusus ditempati oleh para pekerja, lawatuhum jama'atu minan nasi taqum bi khidmatil haramaini asy-syarifaini di Makkah wal Madinah. Tayyib, jazakallahu khair. Ini tempat yang dikhususkan oleh orang-orang pekerja, tapi dijadikan oleh orang-orang itu sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Tayyib, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhuma wa mahma tabhirsul jundi ala adai wadhifatihim, walaupun begitu semangatnya para tentara, para polisi untuk menunaikan tugas mereka, menghalau, menghalangi, melarang orang-orang melakukan ritual terhadap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yumakkinhu wala ayyi quwwah an tamna hadha man ambatan Allahumma illa al-'ilm alladhi yuniru qulubal jumhur al-islami. Walaupun bagaimana tetap ada saja orang-orang yang berusaha untuk menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dilarang jauh-jauh dia, dia mengarahkan apa? Tangannya. Allah. Kalau dekat-dekat begini dilarang dia, dipentungi. Barakallahu fiikum. Jadi dari jarak jauh. Kata beliau di sini, tidak ada yang bisa menghalangi mereka kecuali ilmu dan iman yang menerangi kalbu-kalbu kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Wa yu'arifu haqiqata mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan mengenalkan mereka hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah dalam mengartikan cinta. Anda cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti Anda apa? Menjalankan perintah-perintah beliau, barakallahu fikum. Baik. Menjauhkan diri dari larangan beliau, menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah cinta. Mengikuti sunnah Rasul itulah wujud cinta Anda. Barakallahu fikum. Kata para ulama kita, law kana hubbuka shadiqan lattaba'tahu. Innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu itu betul-betul cinta, barakallahu fikum, yang benar, insya engkau akan mengikutinya. Barakallahu fikum. Innal muhibba lima yuhibbu muti'u, karena si yang mencinta terhadap yang dicintai dia akan mengikuti. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi tuntutannya. Barakallahu fikum. Anda cinta, barakallahu fikum. Bahkan tidak diperintah pun Anda akan mengikutinya. Baik. Dia kan berusaha menyamai, Baik. Antum lihat orang-orang kalau dia mencintai dan mengagungkan seseorang, ngefans ke dia, oh, cara jalannya, pakai topinya, barakallahu fikum, bajunya, barakallahu fikum. Nomor kalau pemain bola nomornya, barakallahu fikum. Baik. Subhanallah. Itulah wujud cinta. Wujud cinta itulah mengikuti, mencontohi. Bukan dengan cara melakukan apa? Melakukan perkara yang diada-adakan, perkara lahore. Justru yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan. Bagaimana bisa dikatakan cinta? Baik. Rasulullah melarang melakukan perbuatan itu. Kemudian Anda mengatakan itulah wujud cinta kami ke Rasulullah. Suatu yang tidak mungkin. Barakallahu fiik. Wa yu'arifu ma kata mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha inna ma takunu bittiba'i dinihi. Bahwa cinta itu wujudnya, hakikatnya adalah mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wasallam, menjalankan agama beliau. Kama kan ashabu radhiyallahu anhum yafaluna. Siapa yang paling cinta ke Rasulullah? Sahabat. Dan sahabat itulah yang paling getol untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariatnya, menjalankan agamanya. Barakallahu fikum. Wa hum asyaddu an-nasi hubban lillahi wa li rasulih, dan para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Allah dan Rasulnya. Paling hormat kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Sampai seorang di antara mereka mengatakan, wallahi seandainya kalian meminta aku untuk menyampaikan bagaimana wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ana tidak bisa menyampaikannya kepada kalian, karena aku tidak pernah memenuhi mataku dalam melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ikraman wa ta'ziman lahu. Karena sungkan, segannya aku terhadap Rasulullah SAW, cintanya aku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Wa ya'udu an-nasu ila al-amri al-awwal alladhi kana 'alayhi salafu salih fi kulli shu'unihim. Barakallahu bikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada orang yang boleh berdiri. Baik, kata Anas radhiyallahu taala an, baik, kami adalah orang-orang yang paling cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada seorang pun di antara kami yang berdiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Kenapa? Karena kami sangat tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan marah ketika kami berdiri menjemput beliau. Baik. Ini pernyataan dari para sahabat. Kami sangat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus wujud cintanya apa? Wujud cintanya menjalankan Rasul, menjalankan apa? Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Alladhi kana 'alaihi salafu salih fi kulli shu'unihim fa inda dhalika la hajata li jundin wala quwwah. Baik, kalau sudah terterangi hati-hati kaum muslimin dengan ilmu dan sunnah, dan mereka telah tahu bagaimana hakikat cinta yang sebenarnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada tentara. Tidak ada perlu kekuatan khusus untuk menghalangi orang-orang untuk melakukannya. Wallahu yahdin nasa ila ma fihi salahu dinihim wa dunyahum. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah SWT berhidayah kepada manusia ini yang padanya ada kebaikan untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Qala al-musannif rahimahullah taala, kita kembali. Qala al-musannif rahimahullah taala wa fihi min al-masail ma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badullahu fihi ala qabri rajulin salih walau sahhat niyatuhu niyatul fa'il. Di sini di antara yang bisa diambil faedahnya adalah apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi man bana masjidan, bagi siapa yang membangun masjid di atas kuburan, yu'badullahu fihi, Allah disembah di masjid itu, ala qabri rajulin safihi, ala qabri rajulin saleh, dan di dalam masjid itu ada kuburan orang saleh. Dilarang oleh Rasulullah, walau sahat niatul fa'il, walaupun benar niatannya orang yang melakukan sholat itu. Tidak boleh. Anda masuk masjid dan dalam masjid ada kuburan, maka Anda tidak boleh sholat di situ. Anda harus keluar. Barakallahu fiik. Walaupun Anda mengatakan, wah, saya niatannya bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Barakallahu fiik. Wa minha annahyu 'anit tamatsil bi taghlidil amr. Larangan membuat patung, barakallahu fiik, bi taghlidil amr, dengan penekanan, barakallahu fiik, perintah untuk meninggalkannya. Atau urusan ini. Wa minha nahyuhu an fi'lihi 'inda qabrihi qabla an yujad al-qabr. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan menyembah kuburan beliau walaupun beliau belum dikubur. Beliau masih hidup. Kata Rasulullah, "Tattakhidhu qabri 'idan." Jangan kalian jadikan apa? Kuburanku sebagai tempat untuk melakukan ibadah, yang kalian bolak-balik melakukan perjalanan kepadanya. Barakallahu fiik. Allahumma la taj'al taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan apa? Kuburanku itu sebagai berhala yang disembah. Wa minha annahu min sunan al-yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim, dan ini merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasara terhadap kuburan para nabi mereka. Kalau ada orang saleh atau nabi mereka meninggal dunia, mereka membangun apa? Rumah ibadah di tempat itu. Barakallahu fikum. Dan mereka membuat patungnya. Ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Wa minha la'nuhu iyyahum ala dzalika. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi terhadap pelaku yang demikian. Wa minha anna muradahu bidzalika tahdhiruhu iyana an qabrihi. Muraduhu, keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peringatan ini adalah larangan untuk melakukan hal yang sama terhadap kuburan beliau, tidak boleh. Barakallahu fiikum. Wa minha annaha hiya al-illatu fi adami ibrazihi. Tidak boleh dinampakkan, makanya di tembok. Di tembok keliling sehingga tidak nampak bahwa itu adalah kuburan. Barakallahu fiikum. Qala rahimallahu ta'ala qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa li muslim an Jundub bin Abdullah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyamuta bi khamsin. Berkata Jundub bin Abdullah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum matinya 5 hari, yani 5 hari sebelum mati. Wa huwa yaqulu inni abra'u ila Allahi ay yakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari memiliki di antara kalian khalil, kekasih. Fa inna Allah qad takhadhani khalila, karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai kasihnya. Sama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walaupun tu muttakhidan min ummati khalila, seandainya aku boleh menjadikan salah seorang di antara umatku ini sebagai kekasihku, la takhattu Abu Bakrin khalila, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum kam yattakhidhuna qubur abiyah masajida. Sesungguhnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang dahulu kala sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan itu tempat ibadah, tempat sujud atau masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang kalian dari perbuatan itu. Wah, ternyata banyak masjid dikuburkan di dalamnya orang-orang soleh atau bagian mihrabnya, barakallahu fiik, atau sampingnya atau depannya, barakallahu fiik. Qalinaha anhu fi akhir hayatihi. Rasulullah SAW telah melarang perbuatan ini di akhir kehidupan beliau. Suma innahu la'ana wa huwa bisyaqi man qablahu, barakallahu fiik. Beliau melaknat dalam kondisi beliau menjelang kematiannya. Baik. Wassalatu indaha min dalika. Yani salat di kuburan itu dilarang. Wa illam yubni masjidin, walaupun tidak dibangun masjid padanya. Tidak boleh. Baik. Wa huwa ma'na qawlihi khasyya ayyutakhadha masjidah. Khawat ini semakna dengan khawatiran beliau. Ucapan beliau khawatir untuk dijadikannya masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidah. Karena para sahabat tidaklah membangun di sekitar kuburan beliau masjid. Wa kullu maudin qusida salatu fihi faqad utkhida masjidah. Semua tempat yang dijadikan tempat salat, maka itu sudah dijadikan masjid. Kan masjid tempat sujud namanya. Walaupun tidak dibangun bangunan masjid padanya. Barakallahu fikum. Sebagaimana masjid wali-wali tertentu, masjid orang-orang soleh, bangunannya dipermegah, semacam ruangan seperti ini. Kemudian tengah-tengahnya dibuat apa? Kuburan, kuburan wali. Di tehel, di marmer, barakallahu fikum. Kemudian kuburan itu dibikin apa? Sitar. Dibangun, dipagari dengan berbagai macam apa? Hiasan-hiasan, kemudian pakai kelambu, barakallahu, kemudian pakai minyak wangi, kemudian diterangi lampu-lampu yang sangat indah, barakallahu fikum. Ini diperlakukan oleh orang-orang warahola kota illa billah. Kemudian di sana orang sholat, sholat kemana? Menghadap mana? Menghadap ke kuburan itu, bukan ke kiblat. Yang di utara menghadap apa? Utara menghadap selatan, selatan menghadap utara, barat, timur, timur. Pokoknya menghadap ke kuburan itu melakukan sholat, ruku, sujud, berdoa. La haula wa quwwata illa billah. Ya walaupun tidak dibangun masjid yang ma'ruf untuk orang melakukan sholat 5 waktu, tapi ketika orang melakukan sholat di dalamnya, maka itu adalah merupakan masjid. Barakallahu fi tempat sujud. Allah al-musta'an. Baca Quran. Oh, dipasang sana mushaf banyak. Baca Quran akhirnya ambil baca. Kemudian masuk dia ke pelataran itu. Enggak ada orang teri-teri masuk. Enggak ada. Jadi merangkak mulai dari apa? Pintu kuburan itu merangkak dia. Barakallahu fiik. Berjalan dengan lutut. Wallahu musta'an. Wa kullu mawdin qusida salatu fihi faqad uttakhidha masjida, bal kullu mawdin yusalla fihi yusamma masjid. Semua tempat yang dilakukan salat padanya maka sudah dinamakan masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura, sebagaimana kata Rasulullah, telah dijadikan untuk aku bumi ini sebagai masjid dan tempat bersuci. Jadi dimanapun orang berada melakukan salat maka itu sudah dijadikan masjid. Barakallahu fiik. La hawla wala quwwata illa billah. Kita cukupkan sampai sini. Ilahuna. Intinya larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan ini. Perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Baik. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lantas tak apa-apa.